بسم الله الرحمن الرحيم. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Abbas, pakar ahli tafsirnya para sahabat, ya, ahli tafsirnya Rasulullah SAW, beliau menafsirkan ayat ini dari ilmu yang beliau terima dari Rasulullah SAW. Innakum ya malaikati, ini kata Allah. Kalian malaikatku, la ta'lamuna li annani sa'akhriju min ibni Adam al-anbiya wa rasul. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul. Alladzina akhtarhum, aku memilihnya, orang-orang yang aku pilih sebagai orang-orang terbaik, laki-laki yang terbaik yang aku akan berikan wahyu pada mereka. Yaquduna ummati aw ibadi fid dunya ala sirati hadi, yang akan aku berikan wahyu untuk menuntun hamba-Ku ada dalam siratal mustaqim. Ya. Kalian malaikatku juga tidak tahu. Innakum ya malaikati la ta'lamuna li annani sab'asu min ibni Adama as-siddiqin. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para siddiqin dari anak cucu Adam. Alladzina yusaddiquna ala risalatil lati unzila ila nabi wa rasul. Kalian tidak tahu malaikatku kalau aku akan mengutus para nabi dan rasul yang akan aku berikan, akan aku lahirkan dari anak cucu Adam para siddiqin, orang-orang yang membenarkan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sekaligus membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau dari anak cucu Adam ini akan aku lahirkan para syuhada. Alladzina yujahiduna fisabili hatta akhir hayatih. Orang-orang yang memperjuangkan kebenaran risalahku sampai titik darah penghabisan. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para solihin. Yaitu orang-orang yang perbuatannya sehari semalam cocok dengan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kalian pula malaikatku tidak tahu ketika kenabianku terhenti sampai Muhammad, maka aku akan melahirkan para ulama yang mewarisi para nabi, risalah para nabi dan rasul. Sehingga muncul istilah al-ulama warasatul anbiya. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu kaum mukminin, yaitu orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupannya berdasarkan keyakinan kepadaku. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau dari anak cucu Adam aku akan melahirkan kaum muslimin, orang-orang yang totalitas menyerahkan dirinya kepadaku. Dan di akhir zaman akan aku pilihkan kelompok-kelompok terbaik untuk memperjuangkan kebenaran risalahku. Mereka akan aku kuatkan dengan orang yang akan aku pilih dari kekasihku Muhammad, Imam Mahdi. Dan aku kuatkan dia dengan Islam. Dia menciptakan jalan hidup tersendiri. Kalau Allah membentangkan siratal mustaqim untuk Nabi Adam dan anak cucunya, maka Ajajil membuat jalan tandingan, sabili togut, yang pasti ujungnya neraka bukan surga. Sabili togut sebagai andat tandingan dari sistem Allah, di mana dia leluasa menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi dia bikin indah sabili togut ini, indah dalam pandangan mata, indah dalam pendengaran, dan indah dalam syahwat manusia. Maka keindahan dari sistem sabili togut yang dia ciptakan menjadikan manusia banyak yang tertarik lebih kepada sistem iblis daripada sistem Allah, khalifah fil ardi. Maka muncullah mereka yang menjadi pengikut Ajazil dari zaman para nabi. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus, betul ya? Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Haman. Zaman Nabi Isa alaihissalam ada Yudas Iskariot, ada Paulus. Aduh, keceletot. Ya, di zaman Rasulullah akan dilahirkan ada Abraha. Di zaman Rasulullah diutus ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan di akhir zaman di zaman kita ada Abu Janda. Masuk akal? Masuk akal. Nyambung ternyata. Apakah ini cocok logi? Ada yang alergi dengan teori cocokologi saya, padahal saya nggak pernah mengatakan cocokologi. Seseorang saja yang mengatakan ini cocokologi sehingga viral kata-katanya. Baik, ilafilah rahmakumullah. Nah, dari sinilah kita paham, oh ini maksud firman Allah, wahadainahu najdain, dan kami ilhamkan kepada manusia dua jalan kehidupannya. Surat Al-Balad ayat ke-10. Dalam surat Asy-Syams ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan jalan kefasikannya dan jalan ketakwaannya. Satu jalan sabili togut yang ujungnya ke neraka, yang satu lagi siratul mustaqim yang ujungnya ke surga. Nah, inilah kenapa ada hak dan batil, kenapa ada pasukan Allah dan pasukan syaitan, ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Ini wa filarumakumullah. Dari sinilah awal pertarungan, maka pertarungan pun terjadi. Surat Al-Imran ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin adwan, dan demikianlah telah jadikan kami bagi para nabi dan rasul musuh-musuh mereka, syaitinal insi wal jinni, setan manusia dan setan bangsa jin. Yang pertama disebut setan manusia dulu apa setan jin dulu? Setan manusia. Artinya yang paling berbahaya justru setan manusia. Terkadang kita tidak menganggap manusia itu setan, musuh-musuh kita. Padahal itu setan yang lebih berbahaya. Setan jin itu tidak berbahaya, tidak terlalu berbahaya maksud saya. Karena tidak kelihatan kan? Nggak kebayang kalau jin kelihatan. Bubar ini kajian. Apa kalian bicarain saya bangsa ajajil ya? Aku ajajil, emang mau apa kalian? Bubar gitu, betul? Justru yang paling berbahaya, setan dalam bentuk manusia. Kenapa? Terkadang manusia tidak menganggapnya setan, lawan. Kadang umat Islam menganggap lawan itu sebagai kawan. Karena iming-imingan dunia dan nafsu. Betul tidak Ibu Afillah? Baik Ibu Afillah makhluk, nah inilah pertarungan antara hak dan batil yang telah dimulai sejak Nabi Adam. Hari ini kita berada pada episode yang terakhir. Betul? Ibu Afillah makhluk, anggaplah ini merupakan sebuah kompetisi. Jika Anda sebagai sebuah kompetisi, perlombaan, atau pertandingan, yang namanya pertandingan, yang paling ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal, apa babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu? Ya, kenapa babak final yang ditunggu? Aduh, gak kedengeran. Seru. Kenapa seru? Karena babak final itu adalah babak yang menentukan siapa pemenangnya kan? Betul? Ya. Kenapa babak final yang kita tunggu? Karena di babak final inilah ditentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Kita sudah selesai belum? Belum ya. Nanti Oktober bulan depan ya. Ya. Nah. Kalau babak final ini adalah babak penentu siapa pemenangnya, berarti pemainnya pemain terbaik apa pemain cadangan? Pemain terbaik. Ibu Afillah, sadarkah kita? Pertarungan antara hak dan batil yang dulu diperjuangkan sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hari ini ada di pundak kita. Apakah dengan wafatnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir berhenti selesai pertarungan hak dan batil ini? Tidak. Hari ini kita sampai pada babak final. Dan hari ini kita hidup tanpa didampingi seorang Nabi pun, betul? Tapi yang kita hadapi sekarang adalah sang kampion kesesatan. Sosok yang tidak muncul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, hari ini muncul di hadapan kita. Dua sang kampion kesesatan, Iblis dan Dajjal. Yang kita hadapi sang kampion kesesatan, tapi kita pelaku-pelakunya adalah manusia biasa. Menurut pengakuan dan kejujuran kita. Mulia mana, hebat mana kalau kita bandingkan imannya para sahabat dengan kita. Di mata kita iman para sahabat. Para sahabat dijamin masuk surga. Umar, Abu Bakar, bahkan Abu Bakar, wah luar biasa imannya. Kualitas imannya Abu Bakar, dua kali kualitas imannya Umar bin Khattab. Kualitas imannya Umar bin Khattab dibandingkan dengan jumlah bintang di langit, lebih banyak kualitas imannya Umar bin Khattab. Ada yang bisa menghitung bintang di langit? Tidak ada artinya bintang di langit dibandingkan dengan kualitas imannya Umar bin Khattab. Umar ketika berjalan dari sana, gagah luar biasa. Rasul tersenyum melihat Umar. Allahu Akbar, Subhanallah. Lalu Rasulullah melihat ke sana, di sana enggak ada siapa-siapa. Para sahabat bingung, kenapa Rasulullah tersenyum melihat Umar dan di sana enggak ada siapa-siapa? Ya Rasul, kenapa Anda kagum sama Umar? Umar mah biasa itu, mantan preman, preman pensiun. Maaf ya, enggak viral ya kalau bilang Umar mantan preman ya. Saya enggak nyebut Nabi Musa loh. Kok jadi ke situ? Di skip. Baik. Ya firmakumullah, apa kata Rasulullah? Di saat kalian melihat Umar berjalan dari sana, aku melihat Iblis berjalan dari Allah yang berlawanan. Jadi berpapasan tuh berhadapan-hadapan. Apa yang terjadi? Begitu Iblis sadar dia di depannya ada Umar, Iblis lari tunggang-langgang. Allahu Akbar. Bayangkan, Iblis berpapasan. Iblis ini rajanya setan. Berpapasan dengan Umar. Yang lari duluan, Iblis. Lah kalau kita? Kita berpapasan dengan setan. Jangan dulu Iblis lah. Setan aja dengan Ifrit misalnya. Mau Ifrit, mau Dendamit, mau Amit-Amit. Ketika kita berpapasan dengan setan, yang lari duluan siapa? Lah kita. Dahsyatnya para sahabat. Ya. Jadi, iwafillah, kita berada di ending peradaban, pertarungan. Reputasi yang diperjuangkan bukan reputasi para nabi dan rasul saja. Bukan hanya nama baik Rasulullah, nama baik Allah yang kita pertaruhkan. Karena yang kita hadapi adalah dua sosok yang mengaku Tuhan, Iblis dan Dajjal. Betul?

Baik, kita lihat Suriah. Mau Suriah, mau Palestine, atau mau Irak, mau Afghanistan? Oh, waktunya gak cukup kalau semuanya. Kita lihat Suriah. Kuat tidak lihatnya? Ya firman makumullah. Baik, kita lihat Suriah. Kapan Suriah mulai bergejolak? Ini dia. Sebentar. Ini detik-detik Daraa berdarah, Suriah berdarah. Ya, bencana pertama itu terjadi di Daraa. Daraa. Ya, dimulai dari aksi protesnya para mahasiswa, para pelajar, bukan para mahasiswa, para pelajar. Mungkin kalau di kita STM ya. Mereka melakukan aksi demo menentang kebijakan Bashar Assad. Ya, siapa tadi? STM. Ya, kalau di kita, di sana pelajar, maka disebutnya pelajar. Mereka tidak terima dengan kebijakan Bashar Assad yang dilihat oleh mereka zalim, dipandang mereka zalim. Maka mereka membuat oret-oretan grafiti di pinggir-pinggir jalan. Dan apa yang terjadi? Binti Wafilah, Bashar Assad marah dan tersinggung. Maka Bashar Assad kemudian mengirimkan pasukan khusus untuk menculik para pelajar tadi. Lalu para pelajar tadi diculik, dibawa dan disiksa. Di antara mereka ada yang mati dimutilasi. Ketika berita itu sampai pada orang tua mereka tidak terima, maka mereka orang tuanya demo. Meminta dihukum para pelaku mutilasi tadi dan pembantaian pada para pelajar tadi. Dan korban yang masih hidup minta dikembalikan dan yang sudah mati pun mohon jasadnya dikembalikan. Demo tadi bukannya disambut oleh Bashar Assad, tapi malah disambut dengan dar, dar, dar, dar, dar. Maka apa yang terjadi? Persis seperti apa yang kita lihat di tanah air kita. Ini yang terjadi. Ini detik-detik Daraa berdarah. 2011, Daraa. Hafiz al-Assad adalah ayah dari Bashar al-Assad. Hafiz al-Assad seorang penganut Syiah Syariah, meraih keuntungan dengan jabatan penting di lingkaran Partai Baath. Sejak merdeka dari Prancis, Suriah mengalami berbagai transformasi politik dan kudeta. Naiknya Hafiz al-Assad menjadi presiden membuat masalah baru bagi rakyat Suriah. Di Suriah, Sunni adalah kaum mayoritas dan masyarakat Sunni terpinggirkan secara ekonomi, politik, hingga militer. Di masa Hafiz al-Assad, terjadi pembantaian di kota Hama yang terkenal pada tahun 1982, mana sekitar 30.000 warga Sunni dibantai. Sebentar Bapak Ibu, ini yang di sini tidak terlihat ya. Aduh sayang ya. Ini mau agak dirapikan? Enggak apa-apa Bu, dirapikan Bu. Biar yang sebelah sana mungkin bisa agak sedikit bergeser. Kalau Ikhwan tetap. Ya, Ikhwan ada cekainya cukup oleh Ikhwan sudah. Maksud saya yang sana barangkali mau pindah ke sini, Pak. Silakan. Ya. Makin miring juga ya. Mas, kalau TV-nya nggak bisa diakses ya. Baik, tapi agak miring sini. Terlihat nggak Bu? Terlihat, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ya, Pak Fila. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mriha rihama. Ana nahar al-arba saa wahda unas bin naum. Ulayna darabu al-qanabi al-madfaiyat wal-rasas wal-shakan qawi. أما على شو صار وشيء بالدنيا أول شهر طلعنا للمقدس وصار ولا طلعنا لقينا القناة الجسس بالأرض حوا وكرمات كوار. Abu Salasa telah tewas pada tahun 2000, digantikan jabatan kepresidenan oleh anaknya yaitu Bashar al-Assad. Bashar sebenarnya bukan penerus, namun karena kakaknya Basil tewas pada 1994, mau tak mau Bashar menjadi putra mahkota rezim. Dari Bashar sempat jadi harapan baik bagi rakyat Suriah, karena ia lulusan Inggris dengan pikiran yang mungkin lebih terbuka. Bashar diharapkan mereformasi kediktatoran Suriah, namun ternyata ia mewarisi penuh kebijakan ayahnya soal penumpahan darah manusia. Revolusi Suriah dimulai di Daraa ketika sekelompok anak sekolah diculik Buka Rabu setelah membuat coretan anti-Assad di masa Arab Spring. Warga Daraa mulai berdemonstrasi dari menuntut pembebasan anak-anak yang diculik menjadi demo menolak rezim, tapi hal itu direspon peluru tajam oleh militer Assad. Tidak Gerar hadn't benefited from the spoils handed out to cronies of the ruling elite. People attacked a statue of the president's father and other symbols of the government. The video shows security forces on rooftops firing at unarmed civilians. More people were killed. In Syria, medical staff have suffered some of the most shocking violence. In Deraa, security forces even targeted ambulances. Berarti kan gaya-gaya represif dari rejim yang berkuasa. Jangankan rakyat sipil, ambulans saja menjadi sasaran. Sama tidak? Tanyaannya, kok bisa modusnya sama? Dan korbannya sama? Umat Islam. Iwafirarwakumullah. Saya jadi curiga, jangan-jangan ada antor intelektual dari semua kekesuhan di seluruh dunia. Siapa lagi kalau bukan? Jadi inilah yang disebut dengan shadow government. Yakini Bapak Ibu, kita sedang menghadapi satu bangsa yang menjadi kaki tangan Dajjal yang berambisi untuk menciptakan tata dunia baru, the new world order. They really want to take over the world and to create one government in the world. One political system, democracy. One economical system, capitalism. One military system, barbar system. Cannibal system. And one ideology, Kabbalah. Semua negara dikawaskan dengan cara yang sama. Betul? Dibikin brutal itu yang namanya aparat. Betul? Saya amati seluruh dunia sama pertanyaannya. Aktor intelektualnya beratlah dekat dengan kita. Artinya apa? Segera kita harus berpikir untuk prioritas kampung akhir zaman. Ketika chaos 411, saya dan teman-teman berpikir, kita ungsikan anak dan istri kita ke luar negeri. Kita jihad di sini, sampai kita menang, kita bawa kembali anak-anak cucu kita. Dulu kami kerjasama dengan ABIM, Angkatan Bulia Islam Muda Malaysia. Di KL kami bertemu dengan mereka. Kami kerjasama dengan ABIM ketika kami menyumbangkan beberapa hasil donasi ke Suriah. Saya di Golden Future Foundation bersama Ustadz Ihsan Faruqi, Ustadz Fatih Karim, Fatih Nasrullah. Dulu kami membangun Golden Future Foundation, Pak Romulo nanti lihat. Dalam rangka itu, sempat kami berpikir ketika saat itu kami melihat jangan-jangan Indonesia chaos. Kami belum berpikir tentang kampung akhir zaman. Kami sudah bertemu dengan beberapa saudara kita di Kuala Lumpur, nanti istri dan anak-anak kita akan kita ungsikan, kita jihad di sini. Tadinya saya berpikir begitu. Tapi pada akhirnya alhamdulillah ada ide dari Ustaz Zulkifli Ali, kita bikin kampung akhir zaman. Insya Allah nanti kita bahas kampung akhir zaman ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang selalu satu ini. And as you see here, it's the ambulance. An activist filmed the moment when security forces shot directly through the windscreen. They shoot him twice. They killed him. They killed it. The person inside the ambulance? Yes. A nurse? Yeah, the nurse. The video was smuggled out and posted on the internet. By now, the revolt had spread to many of the towns surrounding Deraa. Demonstrators defied the army snipers on the rooftops. Ayuhal Muslimun! Ini Dr. Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, penulis kitab Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia. Usianya hampir sama dengan saya. Saya sempat senang sekali 2015 beliau dikabarkan akan datang ke Istiqlal untuk mengisi misi kajian Tabligh Akbar. Namun apa yang terjadi, acara dibatalkan karena ada seseorang yang keberatan untuk beliau hadir ke tanah air kita. Ibu Suri, Ibu Suri, jangan keras-keras, Ibu Suri. Keberatan, maka kami tidak berhasil menghadirkan beliau ke Indonesia. إنما رأيناه اليوم الله بل ما نراه خلال ثلاث سنوات من بطش النظام السوري أمر والله لا يحتمل لسان أن يتكلم به ولا تطيق عين من تنظر إليه فتاة ترمى في وسط الطريق Saya ceritakan, yang mulia yang sini tidak terlihat. Ada seorang gadis yang hijabnya rapi sekali. Dia bersadar. Ya, ini kekejian dari Syiah Nusyariyah. Syiah Nusyariyah di Suriah. Jadi begini, Bapila. Tahun 1916, ada perjanjian yang dilakukan oleh tiga negara. Ya, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Mereka sepakat membagi-bagi Syam untuk tiga negara ini. Namun saat itu Rusia tidak jadi ikut, Uni Soviet tidak jadi ikut mundur karena terjadi revolusi Bolshevik. Betul? Revolusi Bolshevik memaksa Rusia konsentrasi untuk mempertahankan kekuasaan di sana. Maka yang membagi Syam itu dua negara, Inggris dan Prancis, melalui menlu mereka, Sykes dan Picot. Maka terjadilah perjanjian Sykes-Picot yang hasilnya Syam dipecah menjadi empat. Palestina, Jordan diberikan pada Inggris, Suriah, Lebanon diberikan pada Prancis. Sejak saat itu pembantaian terjadi pada umat Islam. Di Suriah, Prancis sebetulnya tidak mampu dengan represif dan efektif membantai umat Islam. Dia membutuhkan orang-orang munafik dari Suriah. Qadarullah, seorang tokoh Syiah Nusyariyah, Syiah yang bernama Muhammad bin Nusyair An-Numairi. Dia baru pulang dari Najaf, Irak. Najaf adalah pusat pengkaderan Syiah untuk seluruh dunia di zaman dulu, di abad ke di tahun dekade 20-an, 1920-an. Ya, 1916 maksud saya. Maka pulang ke Suriah, dia disambut oleh Prancis. Di Suriah dia menciptakan sekte Syiah pertama, Syiah Nusairiyah. Sesuai dengan namanya, Muhammad bin Nusair An-Numairi. Ya. Dialah yang membantu Prancis membantai kaum muslimin di sana. Ya. Peristiwa yang tadi, 30 ribu kaum muslimin dibantai atas bantuan siapa? Bantuan Syiah Nusyariyah, atau mereka pelakunya juga. Diawasi oleh, dikuatkan oleh Prancis. Setelah Muhammad bin Nusair ini kuat menjadi agen Prancis, Prancis pulang ke negaranya. Pasukan Prancis pulang ke negaranya. Tapi Suriah harus berdiri sebagai sebuah negara yang kuat. Maka Suriah berdiri dibuatkan partai politiknya, Partai Ba'ats. Jadi ideologinya Syiah Nusairiyah, partainya Partai Ba'ats. Partai Ba'ats kalau di kita, partai komunis. Ya, dan kejamnya mereka. Ada seorang gadis usia 19 tahun diperkosa oleh 9 orang tentara Syiah Nusairiyah. Di hadapan ayah dan ibunya, setelah itu dicincang. Ada di sini datanya, filmnya, potongan tubuhnya pun diperlihatkan. Ini dahsyat kejamnya Syiah Nusairiyah. Sekarang dialami oleh saudara kita di Wamena. Iwabila. Dan ini ada seorang gadis yang soleh, dia berhijab, diperkosa oleh para tentara Suriah, lalu dibiarkan telanjang di tengah jalan. Para pemuda yang ingin menyelamatkannya ditembak sampai mati. Ini yang terjadi. Wa tu'arra min malabisiha. Ditelanjang jadi pakai wahyal muslimah al-azibah al-mutahajjibah. Padahal dikenal muslimah yang berhijab. Thumma ta'aqabu mi'atu baghin ala ihtisabiha. 100 makhluk jahat menganiaya dan memperkosanya. والناس مختبئون وراء الجدران. Orang-orang hanya bersembunyi di balik tembok, ya, karena takut dibunuh jika membantu, menolongnya. Kullu man talaka ahadan kunisa wa qutil hatta ja'ala ar-rajul yuqtalu tilwa ar-rajul wa hum yaqrisunahum qasa. Pemuda ini ingin menolongnya. Apapun resikonya, dia lari ingin menyelamatkan gadis ini. Maka apa yang terjadi? Ketika dia memangku membawa gadis ini untuk diselamatkan, dia pun ditembak mati. Ini yang terjadi. Pemuda ini dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa bashar. Bapak Ibu, saya menyimpan di sini bagaimana kufurnya Syiah Nusairiyah mempertuhankan Bashar Assad. Dia seolah-olah Fir'aun zaman sekarang, seperti Fir'aun zaman Nabi Musa. Ada sekelompok orang dari Suriah ini, sekte Hulaziyah. Ini rakyatnya. Dia mengatakan, "Nanu na'budu Bashar qabla Allah hadal haq wa la nakiyarah." Kami menyembah Bashar Assad sebelum kami menyembah Allah. Inilah kami Nusyariyah. Ini yang saya pertanyakan. Tapi di hadapan kita, Bashar Assad mengaku kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa Anda diam saja ketika rakyat Anda menyembah Anda? Kalau Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa Anda biar saja diam saja ketika rakyat Anda dibantai oleh Syiah? Kemana Anda sebagai kepala negara? Itu pertanyaan kami, wafillah. dari NGO kami. Aduh punten ya, saya bukan emosi, bukan. Ini aslinya saya memang begini. Kita lihat. Pemuda ini dipaksa untuk mengatakan la ilaha illa bashar. Tapi demi Allah, kita saksikan dia teguh dengan tauhidnya. La ilaha illallah. Maka apa yang terjadi? Dia dikubur hidup-hidup. Yukarulahu kun la ilaha illa bashar. Kenapa? Taban aqidah. Taban muruah. Ya bal iman. Ya bal syaraf. Ya bal tauhid. فلا يزالون يضربون ويأثرون الحفرة ويخلقوه بها حيا والتراب يتخلل لحيته وهم يقولون قل لا إله إلا بشر وهو يقول لا إله إلا الله. Kami tidak tega menyaksikan itu semua. Alhamdulillah kami mendapat sambutan dari teman-teman Misi Media Suriah dari Yogyakarta. Ya, Ustaz Fatih Nasrullah, Ustaz Isan Faruqi, kita kan umur di Bandung. Ustaz, kita tidak boleh diam diri. Kita bikin satu NGO, yuk kita jihad bersama-sama. Biarkan nyawa kita, kita taruhkan. Ini jihad fisabilillah. Lalu kita bikin Golden Future Foundation di Bandung. Dan alamatnya, udah alamat rumah saya saja. Saat itu menggunakan alamat rumah saya, kita bikin NGO. Kita tidak tega dan tidak rela, Bapak Ibu sekalian, menyaksikan mereka bagaimana di sana. Dan kita tidak tega melihat anak-anak mereka kelaparan. Mereka melihat pergi dari satu tempat ke tempat lain, ke rumah satu rumah, ke rumah yang lain, demi menyelamatkan nyawa mereka. Sementara orang tua mereka sudah terkubur di reruntuhan rumah mereka. Tidak ada makanan, mereka bunuh kucing untuk mereka makan. Dan ketika tidak ada kucing, ya Allah, mereka makan rumput untuk mempertahankan hidup. Di mana kita umat Islam, kita mayoritas? Inilah perang Armageddon, perang akhir zaman tadi, perang bahwa Allah. Jangan terlena. Siapkan jawaban kita di hadapan Allah ketika kita bisa tidur nyenyak tadi malam, sementara saudara kita mereka kelaparan dan tidak bisa tidur. Apa jawaban kita di hadapan Allah jika Allah mempertanyakan itu? Hati-hati. Man istiqada wa lam yahtam li amril Islam wal muslimin falaysa minni. Siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan enak, sehat, tapi dia tidak peduli kepada nasib saudara-saudaranya kaum muslimin, dia bukan umatku. Apa jawaban kita jika mereka menghujah kita di hadapan Allah? Iwafillah, siapkan dari sekarang. Kecuali kita peduli untuk membela mereka. Betul? Allahu Akbar. Kita bahas kembali, insyaAllah. Mohon maaf ini waktunya sudah habis. Ya, terus semangat berbicara. Terima kasih kepada Rumah Warna, Mas Nanang, dan keluarga. Syukran, jazakumullah khairan khairat. Terima kasih, iwafillah. Terima kasih Majelis Taklim Jos, ya, jamaah orang-orang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Dan mudah-mudahan kita bisa berjuang bersama. Yakin Indonesia akan bangkit memimpin dunia? Siapkan yang terbaik. Ya, saya yakin kebangkitan Islam di tangan pemuda, pastikan ketika jihad itu terjadi, kita berada di garda terdepan dengan panji tauhid di tangan kanan kita dan merah putih di tangan kita, di tangan kiri kita. Betul? Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.